Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada bab yang ke-35 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, tatkala kita menjelaskan akan mukadimah dari bab ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan bahwasanya as-sabr ini, sabar ini adalah memiliki keagungan, kedudukan yang sangat agung dan merupakan ibadah yang sangat agung. Yang mana sabar ini masuk di dalamnya ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah jawari. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hakikat dari ubudiyah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan kokoh kecuali disertai dengan kesabaran. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ibadah yang kita lakukan setiap hari ini imma dia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan, ima dia adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Ima dia adalah merupakan musibah yang Allah timpakan pada diri kita yang Allah mewajibkan bagi kita untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita. Oleh karena itulah para ulama membagi sabar itu terbagi menjadi tiga, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar tatkala seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pedih bagi dia berupa musibah-musibah yang menimpa dirinya. Dan yang kita maksud dalam pembahasan ini dan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab yang mulia ini terkait dengan bentuk jenis kesabaran yang ketiga, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pedih, al-muallimah. Takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Kemudian ya akhi, bahwasanya dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan akan kedudukan sabar yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru minad-dini bimanzilati ra'si minal jasad. Bahwasanya sabar di dalam agama ini kedudukannya seperti kepala dari jasad. Fala imana liman la sabara lahu. Yang mana tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan mukaddimah Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya inti dari peribadatan kita adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar tatkala kita tertimpa suatu musibah. Dan ini semuanya dibutuhkan kesabaran. Maka layaklah tatkala Amirul Mukminin Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya as-sabru minad-din bi manzilati ra'si minal jasad. Bahwasanya sabar di dalam agama ini kedudukannya seperti kepala dengan jasad. Dari jasad yang tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Kemudian bahkan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan wajadatu annallaha dzakara sabra fil Qur'an fi 90 mawdian. Saya mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar di dalam Al-Qur'an ini sebanyak 90 tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an tentang masalah kesabaran di 90 tempat, yang hal ini menunjukkan akan kedudukan sabar yang merupakan bagian dari Islam, yang merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhi, judul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau memberikan judul di bab yang ke-35 ini, babu minal imani as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala di sini adalah takdir Allah al-muallimah, takdir-takdir Allah yang pedih, yang berupa musibah yang menimpa diri seseorang. Adapun kalau takdir-takdir Allah yang berupa kenikmatan, hal ini tidaklah membutuhkan kesabaran, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya tidaklah membutuhkan kesabaran karena memang sesuai dengan jiwa manusia. Fahadila tahtaju ila sabrin. Maka yang seperti ini tidaklah membutuhkan kesabaran. Yang sangat membutuhkan kesabaran adalah tatkala tertimpa pada diri kita takdir Allah Subhanahu wa taala al-muallimah, yang pedih yang menimpa diri kita. Dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ala aqdirillahi, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang hal ini memudahkan bagi seseorang untuk bersabar, ya tatkala dia tertimpa musibah, yaitu hendaklah dia memahami hakikat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala aqdar, yang merupakan jama' dari al-qadar, adalah ma qadahullahu taala fi khalqihi, adalah apa-apa yang telah Allah tetapkan ya terhadap makhluknya, terhadap penciptaannya, yang mana segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini fa innahu muqaddarun, semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka syai'un yajri biduni takdirillahi, tidak ada sesuatu pun di sana yang dia terjadi tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini sudah Allah takdirkan, Allah mengilmuinya, bahkan Allah telah menetapkannya, dan Allah pun telah menentukan waktu terjadinya takdir tersebut. Beliau membawakan sebuah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya makhluk yang pertama, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Walaupun di sana nanti ada khilaf di antara para ulama, apakah al-qalam ataukah ars Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Qala, kemudian qalam mengatakan, ma aktub, apa yang aku tulis? Maka Allah berfirman kepada al-qalam, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala apa-apa yang terjadi pada hari kiamat. Maka ya al-qalam menulis segala takdir manusia di lauhul mahfuz, segala sesuatunya. Maka apa-apa yang terjadi, ya tidaklah dia terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah tentukan waktunya. Apa yang Allah takdirkan, ya yang dia sudah tentukan waktunya, tidaklah akan maju dan juga tidaklah akan tertunda, sesuai dengan waktunya sebagaimana yang telah Allah takdirkan. Kemudian beliau pun menjelaskan bahwasanya beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk dari rukun keimanan yang enam, ya sebagaimana hadis yang ma'ruf, ya tatkala malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah bersabda, al imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Tatkala kita meyakini bahwasanya segala sesuatu ini sudah Allah takdirkan, hatta musibah yang menimpa diri kita, maka seorang yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia memahami segala sesuatunya ini memang sudah Allah takdirkan dan pasti ada hikmah dari semua yang menimpa diri kita, maka dia akan merasa lebih ringan tatkala tertimpa musibah yang menimpanya, sebagaimana nanti penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, "Wan-nasu halul musibah al-maratib arba." Manusia tatkala tertimpa suatu musibah, mereka ada empat tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhkutu, marah. Wa huwa imma ayakuna biqalbi, yaitu imma dia marah di dalam hatinya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan musibah bagi dirinya. Wa qad yakunu bil lisan, atau terkadang rasa marah tersebut dia ungkapkan dengan lisannya, seperti dia mengucapkan ucapan yang menunjukkan akan ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak ataupun yang semisalnya. Wa qad yakunu bil jawari, dan terkadang rasa marah tersebut dia tunjukkan dengan anggota badannya, seperti memukul-mukul pipi atau merobek kerah baju ataupun yang semisalnya, atau dia mungkin tatkala mendapatkan musibah dia geplak meja, dia pukul meja dengan sekeras-kerasnya, yang menunjukkan ketidaksabaran yang ada pada dirinya. Dan marah terhadap musibah yang menimpa dirinya ini hukumnya adalah haram, menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru, sabar. Wa huwa kama qala syair, kata beliau, dan sabar ini sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair. Seorang penyair mengatakan, as-sabru mislu ismihi murun madaqatuhu, sabar ini seperti namanya. As-sabru ini, kenapa sabar dinamakan dengan sabar? As-sabru adalah nama sebuah biji-biji yang rasanya pahit sekali, yang biasa digunakan sebagai obat. Maka di sini dikatakan as-sabru mislu ismihi, sabar itu persis dengan namanya. Murun madaqatuhu, pahit rasanya. Lakin awakibuhu ahla minal asali, akan tetapi kesudahannya lebih manis dibandingkan asal, lebih manis dibandingkan madu. Jadi as-sabru ini asalnya adalah dia nama dari sebuah biji pohon yang rasanya pahit, yang biasa digunakan untuk obat, yang rasanya sangat pahit, tapi apabila seseorang dia meminumnya, walaupun rasanya pahit, tapi khasiatnya lebih manis dibandingkan madu. Sehingga Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan as-sabru ini, seseorang dia memandang tatkala dia tertimpa suatu musibah, musibah tersebut adalah suatu yang thakilun alaihi, suatu perkara yang sangat berat, dan dia tidak senang tatkala dia tertimpa suatu musibah. Akan tetapi keimanan yang ada pada dirinya, dia menanggung rasa ketidakenakan tatkala tertimpa suatu musibah, dan dia bersabar tatkala dia tertimpa musibah, yang hal ini menunjukkan akan keimanan yang ada pada dirinya. Dan dia merasa ini adalah suatu perkara yang sangat berat, dan dia tidak suka tatkala tertimpa suatu musibah. Akan tetapi keimanannya ini menahan lisannya untuk berkeluh kesah, menahan hatinya untuk merasa marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan anggota badannya dari menunjukkan rasa marah, walaupun dia merasakan hal tersebut ada suatu perkara yang sangat berat. Beda dengan tingkatan yang ketiga, yaitu ar-ridho. Yang mana ar-ridho wa huwa a'la min dzalika, ridho ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar. Tadi kita jelaskan sabar ini hukumnya wajib, Sabar terhadap tertimpa, tatkala kita tertimpa suatu musibah hukumnya adalah wajib. Adapun ridho terhadap tatkala kita tertimpa suatu musibah ini hukumnya adalah sunnah. Yang mana ridho ini dia kedudukannya lebih tinggi dari sabar. Yang mana orang yang ridho dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa huwa ayakun al-amrani indahu sawa. Dia menganggap bahwasanya suatu dua perkara di sisinya adalah sama. Al-amrani, dua perkara maksudnya adalah nikmat dan musibah. Dia menganggap nikmat dan musibah adalah suatu perkara yang sama. sama-sama merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kehidupan ini pasti dia akan mendapatkan nikmat dan terkadang dia akan mendapatkan musibah. Yang namanya nikmat dan musibah ini pasti silih berganti menimpa seorang manusia. Dan dia yakin semuanya ini, nikmat dan musibah, adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia mendapatkan suatu musibah, dia menganggap musibah tersebut sama dengan nikmat. Hakikatnya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mendapatkan nikmat, ya saya bersyukur. Kalau saya mendapatkan musibah, ya saya bersabar. Sehingga dia menganggap dua perkara ini adalah suatu perkara yang sama. Ya dia semua, dia sandarkan semuanya ini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selalu mengatakan fal kullu indahu sawa. Ya. Bahwasanya semuanya ini nikmat dan musibah di sisinya adalah sama. La li anna qalbahu maitun, bukan karena hatinya ini mait, bukan. Akan tetapi bal li tamami ridahu bi rabbih, akan tetapi karena kesempurnaan ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ridho. Kemudian yang keempat adalah as-syukru. Bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah. Wa huwa a'lal maratib. Dan ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi dari empat tingkatan tatkala seseorang tertimpa suatu musibah. Yaitu seseorang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Dan orang yang seperti ini adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya. Mengapa hamba yang seperti ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tertimpa suatu musibah? Saya selalu ingin menjelaskan ada tiga perkara yang mendorongnya untuk bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah. Yang pertama, hina yara, tatkala dia melihat anna hunaka masa'iba a'dham minha. Tatkala dia melihat bahwasanya di sana itu ada musibah yang lebih besar yang menimpa dirinya, yaitu musibah yang terkait dengan agama. Ya, musibah yang terkait dengan agama ini adalah musibah yang lebih besar dibandingkan musibah yang terkait dengan dunia seseorang. Wa anna masa'ib dunya ahwanu min masa'ib din. Bahwasanya musibah yang menimpa dunia itu ahwanu, jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa agama seseorang. Dulu tatkala terjadi gempa di Jogja, kemudian datang Ustaz Yazid ke Jami'ur Rahman. Ya, di antara nasihat beliau, tausiah beliau kepada kami semua yang hadir pada saat itu, beliau menasihatkan untuk bersabar dan beliau menjelaskan bahwasanya ya musibah yang sekarang menimpa diri kalian terkait dengan musibah dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan musibah seseorang yang menimpa agamanya. Ya. Misalnya tatkala ada seseorang terjadi gempa, ada dua tetangga A dan B ini rumahnya hancur. Ya. Kemudian datanglah seorang orientalis mengajaknya untuk pindah agama, diiming-imingi rumahnya ini akan dibangun kembali dan dia akan ditawari mungkin sebulannya 2 juta misalnya. Si A dia tidak mau, dia tetap di atas keimanannya. Si B dia mau, dia pindah agama, dibangun rumahnya, kemudian dikasih uang 2 juta setiap bulan. Maka tatkala itulah si A, dia merasa bahwasanya musibah yang menimpa dirinya jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa tetangganya. Saya ini hanya terkena musibah dunia. Apalah artinya dunia dibandingkan dengan akhirat. Adapun tetangga saya, dia tertimpa musibah yang sangat besar, yaitu terkait dengan agamanya. Maka tatkala dia memandang seperti ini, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tertimpa suatu musibah yang hanya terkait dengan dunia. Kemudian yang kedua, itu hina yara, tatkala dia memandang anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwasanya azab dunia itu lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya adab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Yang mana musibah ya akhi, hakikat musibah yang menimpa diri kita ini disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala dia memberikan musibah terhadap diri kita, itu hakikatnya adalah penyegeraan azab kita di dunia, yang ini adalah merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai diri seseorang, mencintai seseorang. Idza ahabba qauman ibtalahu, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Maka tatkala kita tertimpa suatu musibah, itu hakikatnya adalah balasan terhadap dosa yang kita lakukan. Seandainya seseorang dia melakukan suatu perbuatan dosa dan dia tidak mendapatkan musibah di dunia ini dari perbuatan dosa yang dia lakukan, maka nanti balasan dosa yang dia lakukan di dunia akan Allah berikan di akhirat berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibakar di dalam api neraka. Dan tentunya azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan azab neraka. Sehingga hakikat nanti dijelaskan oleh para ulama, hakikat dari seseorang tertimpa musibah itu, di antara hikmah musibah adalah tanda kebaikan seseorang, ya sebagaimana nanti kita jelaskan dalilnya, tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penghapus dosa. Ya penghapus dosa, ya dia diazab terlebih dahulu di dunia. Ya, yang tatkala dia seandainya dia bersabar ya terhadap musibah yang menimpa dirinya dikarenakan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Jadi barang siapa yang dia melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, maka yarah, dia akan melihat balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, seseorang yang dia melakukan kejelekan walaupun sebesar dzarrah, yarah, dia akan melihat balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan sangatlah berbahagia tatkala Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan kita, perbuatan dosa kita di dunia. Karena kalau seseorang dia sudah dibalas di dunia dan dia bersabar, maka dosanya terhapus dan dia nanti tidak akan diadab lagi di akhirat. Oleh karena itulah orang yang dia bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah, dia menganggap bahwasanya azab dunia ini ya berupa musibah yang menimpa dirinya jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Oleh karena itulah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dia memandang bahwasanya musibah-musibah yang menimpa dirinya ini adalah merupakan sababun li takfiri sayiatihi, adalah merupakan sebab dihapusnya dosa-dosanya dan sebab ditambahnya kebaikan. Ya tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala dia tertimpa suatu musibah kemudian bersabar, maka ada dua kebaikan minimalnya pada dirinya. Yang pertama, dosa-dosanya akan dihapuskan. Yang kemudian yang kedua, dia otomatis dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersabar. Yang hakikatnya dia menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang mendapatkan musibah tapi dia marah, dia akan mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, ya dia rugi tertimpa suatu musibah. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala dari musibah yang menimpa dirinya, bahkan dia mendapatkan dosa. Ya, bahkan dia mendapatkan dosa. Ibaratnya jatuh dari tangga tertimpa tangga. Padahal antara orang yang tertimpa musibah yang dia bersabar dan tidak bersabar rasanya sama saja, sama-sama tertimpa suatu musibah, tapi ya akibatnya beda. Kalau seorang dia tatkala tertimpa musibah rasanya memang tidak enak, kemudian dia marah, tidak terima dengan takdir Allah, maka dia mendapatkan dosa. Dan musibah yang menimpa dirinya tatkala dia marah tidak mengurangi besarnya musibah yang dia dapatkan. Musibahnya tetap musibah. Ya. Adapun orang yang dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul mu'min min hamin wala ghamin wala syai'in illa kufira lahu biha hatta sauka yushakuha." ya tidaklah menimpa seorang mukmin baik dari kesedihan yang kita rasakan, rasa kesusahan yang kita rasakan, ataupun sesuatu yang tidak enak bagi kita, kecuali semua itu adalah sebagai penghapus dosa baginya, sampai-sampai duri yang menusuk dirinya ini pun sebagai penghapus dosa. Tapi kalau kita mungkin lelah bekerja, kemudian terasa pegal-pegal badan kita, ya ini hakikatnya adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala seseorang dia memandang bahwasanya hakikat dari musibah adalah sebab penghapusan dosa-dosanya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya, karena dia memiliki tiga pandangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin. Yang pertama, bahwasanya dia menganggap bahwasanya musibah dunia ini jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agamanya. Kemudian yang kedua, dia menganggap bahwasanya adab dunia ini jauh lebih ringan daripada adab akhirat. Dan yang ketiga, dia menganggap bahwasanya musibah itu adalah merupakan sebab dari penghapusan dosa-dosa yang dimilikinya. Kemudian kita masuk langsung pada penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjuki, memberikan hidayah kepada hatinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ayat ini adalah merupakan bagian dari ayat di dalam surat At-Taghabun. Yang awal dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Apa-apa yang menimpa dari musibah illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahuinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asaba min musibatin yakni anna jami'al masa'ib allati tanzilu bin nasi min awwalil khaliqah ila akhiriha fa inna Allah qaddaraha." Maknanya bahwasanya seluruh musibah yang menimpa manusia dari awal penciptaannya sampai akhir, dari awal penciptaannya sampai akhir, dari dia dikeluarkan dari perut ibunya sampai dia meninggal, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di sana pun musibah yang terjadi di alam semesta ini kecuali memang sudah Allah takdirkan. Illa bi idznillah. Illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Qama, berkata Al-Qama di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, "Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah." Dia di dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang tertimpa musibah kepada dirinya. Ima fi nafsihi, imma fi malihi, wa imma fi waladihi, wa imma fi ahlihi. Ya, imma pada dirinya, imma pada hartanya, imma pada anaknya, imma pada keluarganya. Ya, dan dia tidak berkeluh kesah. Dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dirinya min indillah, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan semuanya. Sehingga tatkala dia mengetahui, mengilmui bahwasanya takdir yang menimpa dirinya berupa musibah, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatkala dia tertimpa suatu musibah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalba," dan barang siapa yang beriman kepada Allah, mesti beriman kepada Allah di sini maksudnya apa? Yaitu dia bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Karena ayat ini sebelumnya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Apa-apa yang menimpa seseorang dari musibah, kecuali itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang dia dikatakan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tatkala dia bersabar. Jadi ayat ini ya terkait dengan seseorang yang dia tertimpa suatu musibah, kemudian dia bersabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai orang tersebut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan syahid dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan wa hadza huwa syahid, dan ini adalah syahidnya annallaha samma sabra 'alal musibah wa ridha bi qada'illahi wa qadrihi imanan. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran atas musibah yang menimpa seseorang, ya, menamakan ridha terhadap takdir dan qadar Allah adalah dengan keimanan. Maka paslah tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab ini, babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang sabar terhadap takdir-takdir Allah berupa musibah dinamakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman yahdi qalbah. Orang yang dia beriman kepada Allah dalam artian dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada hatinya. Dan ini adalah merupakan thamratur ridha bi qada'illahi was-sabri wal ihtisab. Dan ini adalah merupakan buah dari ridha terhadap takdir Allah, buah dari kesabarannya, dan buah tatkala dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tatkala tertimpa suatu musibah. Yaitu buahnya adalah hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'anna Allah yaj'alu fi qalbihi al-imana wal basirah wan nura. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hatinya keimanan, basirah dan cahaya. Dan ini adalah merupakan buah tatkala seseorang dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang dia marah tatkala tertimpa suatu musibah, maka hatinya tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya akan selalu gelisah, ya, tidak merasa tenang tatkala dia tertimpa suatu musibah. Adapun orang yang beriman, dia hatinya akan merasa tenang, ya, tatkala dia tertimpa suatu musibah karena dia meyakini semuanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Shalih Fauzan di antara faedah-faedah dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah anal masaa'iba kullaha biqada'illahi wa qadarihi, bahwasanya musibah seluruhnya ini adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas terhadap musibah yang menimpa seseorang ini termasuk dari khisalil iman, termasuk dari sifat-sifat keimanan. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menamakan hal tersebut dengan iman. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya di antara buah seseorang bersabar tatkala tertimpa suatu musibah adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada hatinya berupa kebaikan dan kekuatnya keimanan. Ya, jadi akan diberikan hidayah qalbi ilal khairi wa quwwatil iman. Ya, berupa kebaikan dan kuatnya keimanan yang ada pada dirinya. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua, wa fi sahihi, itu di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itsnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal maiti. Rasulullah telah bersabda, ada itsnani, dua sifat pada diri manusia yang dua sifat ini adalah termasuk dari kekufuran. Kekufuran yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufrun asgar. Adalah kufur asgar. Dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan, li'anna al-kufra, dikarenakan kufur, idza nukira, apabila bentuknya nakira, fa'innahu yuradu bihi al-kufru al-asgar. Maka yang diinginkan di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah kufur asgar. Amma idza urifa bi alif wal lam, namun apabila kufurnya ini diberikan alif dan lam, dimakrifatkan dengan alif dan lam, fa innahu yuradu bihi al kufur akbar. Maka yang dimaksud dalam kufur di situ adalah kufur akbar. Ya, beliau mencontohkan kama fi qalihi sebagaimana sabda Rasulullah, bainal abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, perbedaan atau pembatasan batas antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Bainal kul al kufri di sini dengan alif lam menunjukkan kekufuran dan kesyirikan di sini adalah kufur akbar dan kufur asgar. Ya, ini secara asalnya, secara asal. Ya, kecuali di sana ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Sehingga para ulama khilaf ya terkait tentang hukum meninggalkan salat. Ya, ada yang mengatakan hukum meninggalkan salat kalau sama sekali dia tidak pernah salat, ya maka hukumnya adalah kufur akbar. Kemudian beliau bersabda, di antara sifat yang ada pada diri manusia, yang ini adalah merupakan dari kekufuran, yaitu kufur asgar, adalah at-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela nasab. Mencela nasab. Dan insyaallah ini sudah berlalu pembahasannya. Tatkala kita membahas bab apa dulu? Tentang al-istiqa bin nujum ya. Ya, tentang al-istiqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang, kalau tidak salah ya. Di antara empat sifat yang ada pada diri thalatha, hadisnya lupa. Thalathatun la yadkhulun al-jannah mudkhimul khamr wa qad arba'un fi ummati. Ya, ada empat perkara pada umatku yang merupakan dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru fil ansab, ya diantaranya adalah berbangga-bangga dengan kedudukan nenek moyangnya, dan diantaranya adalah mencela nasab seseorang. Ya, mencela nasab seseorang. Kemudian yang kedua adalah an-niyahatu 'alal maiti, meratap atas kematian seseorang. Wa niyahatu ma'naha, niyaha maknanya adalah idharul jaza'i alal maiti. Jadi menampakkan ketidaksenangan, ketidakridoan, menampakkan kesedihan, ketidaksenangan, kemarahan atas kematian seseorang yang dia cintai. Atas kematian seseorang yang dia cintai. Ini diantara dua bentuk dari sifat-sifat kekufuran kufur yang asgar. Yang pertama adalah mencela nasab, dan yang kedua yang menjadi sahid kita adalah an-niyahatu 'alal maiti, meratapi mayit. Yang mana yang wajib bagi seseorang tatkala dia tertimpa suatu musibah, semisal apabila ada yang meninggal di antara keluarganya, maka wajib bagi dia adalah untuk bersabar. Tatkala di sini bahwasanya niyaha 'alal maiti yang menunjukkan ketidaksabaran disifati dengan kekufuran, ya termasuk dari cabang-cabang kekufuran, maka lawannya sabar atas kematian seseorang ini termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahih dari hadis yang mulia ini. Ya, tatkala niyaha 'alal maiti yang menunjukkan ketidaksabaran atas seseorang tatkala meninggalnya seorang dia cintai disifati dengan kekufuran, maka sebaliknya seseorang tatkala dia sabar atas kematian yang menimpa keluarganya, hal ini menunjukkan keimanan yang ada pada dirinya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walahuma, dan dari keduanya, yaitu dari Al-Bukhari dan Muslim, an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu'. Rasulullah bersabda, laisa minna, bukan termasuk dari golonganku, man darabal hudud, bukan termasuk dari golonganku orang yang dia memukul pipinya, kemudian wasaqal juyub, dan merobek kerah baju, wada'a bidda'ul jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda, laisa minna, laisa minna, bukan termasuk dari golonganku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhil kalima katsiran ma ta'ti anir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ma'asin, kalimat ini laisa minna ini sangatlah banyak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, kemudian beliau mengatakan laisa minna. Hal ini mimbabi tahdir, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan terhadap perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang dia telah berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Maksudnya falaysa minna, yakni Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut. Juga sabda Rasulullah, laysa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang dia bertasabuh dengan selain kami, ataupun hadis-hadis yang semisalnya. Dan sabda Rasulullah laisa minna maknaha adalah al-bara'atu mimman fa'ala dzalika, adalah berlepas diri dari orang yang melakukan hal tersebut. Walakin laisa maknaha annahu yukhruju minal Islam. Yukhruju minal Islam. Dan bukanlah maknanya bahwasanya pelakunya ini keluar dari Islam. Laisa minna bukan termasuk dari golonganku. Ya, bukanlah maknanya bahwasanya pelakunya ini keluar dari Islam. Tapi Rasulullah bersabda seperti ini, laisa minna litahdir, untuk memberikan peringatan agar manusia menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, wa ahsanu ma yuqalu fiha, dan yang baik, yang lebih baik tatkala kita menafsirkan ayat, kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat-kalimat yang merupakan ancaman adalah wala tufassaru, tidak usah ditafsirkan. Ya. Tapi disertai keyakinan ya bahwasanya hal tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tatkala kita membawakan hadis yang mulia ini laisa minna, tidak usah ditafsirkan, oh maksudnya seperti ini. Kita biarkan apa adanya. Ya, agar manusia berlari atau meninggalkan perbuatan tersebut, tapi tetap disertai keyakinan bahwasanya perbuatan tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama adalah memukul-mukul pipi. Yang ini sebagai bentuk menunjukkan ketidaksabaran seseorang tatkala tertimpa suatu musibah. Yang mana disyariatkan bagi kita tatkala tertimpa suatu musibah adalah bersabar, baik lisan kita, baik hati kita maupun anggota badan kita. Wasaqal juba, atau merobek kerah baju. Ya, wasaqal juba atau merobek-robek kerah baju, yang ini pun menunjukkan akan ketidaksabaran yang ada pada diri seseorang tatkala tertimpa suatu musibah. Ya, di sini Rasulullah mencontohkan dengan contoh-contoh ya, dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap tertimpa musibah, karena memang kebanyakan dari orang-orang jahiliyah ya tatkala mereka tertimpa musibah, mereka melakukan hal-hal yang seperti ini, memukul-mukul pipi, merobek kerah baju, atau mereka berteriak ya dengan teriakan jahiliyah yang menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir yang menimpa diri mereka. Maka dikiaskan, disamakan, diserupakan dengan hal-hal yang selain ini ya, yang menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya tatkala mungkin dia ada kabar bahwasanya usahanya bangkrut, di depannya ada piring dia hancurkan misalnya. Nah, ini masuk ke dalamnya, menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Kemudian dalil yang selanjutnya dari Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira," apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, "ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya," maka Allah akan segerakan ukubahnya, siksaannya di dunia. Ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya, seorang yang dia bersyukur tatkala tertimpa musibah yang merupakan derajat yang paling tinggi, karena dia memandang seperti ini. Ya, tatkala dia mendapatkan suatu musibah, berarti ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya, sehingga bersyukurlah dia terhadap musibah yang menimpa dirinya. Jadi Rasulullah bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, "ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya," maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra," dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, "amsaka anhu bi dzambihi," maka Allah tahan. Allah tidak siksa dia di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti Allah balas dia pada hari kiamat. Tentunya tatkala seseorang dia melakukan perbuatan dosa kemudian dibalasnya di akhirat di yaumil qiyamah, tentunya ini lebih pedih dibandingkan tatkala dia dibalasnya di muka bumi ini, yaitu dengan musibah yang menimpa dirinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Idza aradallahu bi 'abdil khair," apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, ai min alamati iradatillahi bi 'abdi al-khair, itu di antara tanda kebaikan seseorang, di antara alamat bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada seseorang adalah Allah segerakan ukubah siksaan ala dhunubihi. Min alamati iradatillahi bi 'abdi al-khair, di antara alamat Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, yaitu Allah menyegerakan lahu al-ukubah ala dhunubihi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan siksanya, balasannya atas dosa yang dilakukan hamba tersebut. Ya, li'anna dhunuba tasduru minal insani bikathrah. Bahwasanya dosa-dosa yang berasal dari manusia itu banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata, kullukum khata. Pakai siyagul mubalaghah, khata fa'alun, menunjukkan bahwasanya manusia ini banyak melakukan kesalahan. Ya, banyak melakukan kesalahan. Dan sebagaimana tadi kita jelaskan, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, maka dia akan melihat akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan tatkala Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan siksanya di dunia. Ini diantara alamat kebaikan seseorang, ya, adalah alamat Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang. Kemudian sabda Rasulullah, wa idza arada bi abdihi syarra, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan pada diri seseorang, amsaka anhu, maka Allah tahan ukubahnya pada orang tersebut. Allah tidak turunkan ukubah sementara dia terus melakukan perbuatan maksiat. Dia terus berzina misalnya. Dia terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersama itu dia selalu mendapatkan nikmat. Jasadnya selalu sehat. Enggak pernah sakit. Wahadihi alamatu syarrin. Maka yang seperti ini adalah alamat jeleknya seseorang. Ya, maka tatkala kita selama ini selalu sehat, kok enggak pernah sakit, maka yang harus kita lakukan, seharusnya kita bersu'udzon kepada diri kita. Dan seperti itulah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, di antara kebiasaan para ulama, kalau mereka lama kok enggak sakit, sehat terus badannya, maka mereka bersu'udzon kepada dirinya. Ini jangan-jangan ini termasuk dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya, apabila seseorang dia melakukan sesuatu kemaksiatan, tapi kok selalu mendapatkan nikmat, maka ini adalah sebagai bentuk makar Allah kepada dirinya. Yang orang yang seperti ini, ya, dia akan terus bergelimpang di dalam perbuatan dosa-dosa, kemudian nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang tersebut. Ya, tatkala Allah menahan siksanya di dunia, dan dia terus mendapatkan nikmat, maka dia akan terus melakukan perbuatan dosa. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka akan semakin keras, ya, adab yang dia akan rasakan. Itu hatta, kemudian sabda Rasulullah, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, yakni sampai dia dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke negeri akhirat dan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya di akhirat. Maka di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, fadala hadza ala anna sihatal insan adaima laysat alamat khair. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sehatnya manusia, ya, dia tatkala dalam keadaan selalu sehat, laysat alamat khair, bukanlah alamat dari kebaikan. Jadi kalau seseorang tidak pernah sakit, lama kok dia tidak sakit, maka ini bukan alamat dari kebaikan. Kemudian di antara faedah jelas maksud Shalih Al-Fauzan dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kebaikan dan keburukan seluruhnya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang di sana pasti ada hikmah yang sangat agung. Intinya adalah merupakan ibtilaan, adalah merupakan ujian ya bagi seorang manusia, ya, apakah dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah ataukah tidak. Kemudian kita lanjutkan pada dalil yang terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah itu sebanding dengan besarnya musibah yang menimpa dirinya. Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala. Jadi sesungguhnya besarnya balasan seseorang di sisi Allah itu sebanding dengan besarnya musibah yang menimpa dirinya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kaum tersebut dengan musibah yang menimpa diri mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang dia ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah yang menimpanya, falahu ridha, maka baginya keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza dalilun ala annal jazaa min jinsil amal, kata beliau. Maka ini adalah merupakan dalil, kata Syaikhul Fauzan, maka ini adalah dalil bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal. Tatkala kita ridho terhadap takdir yang menimpa diri kita berupa musibah yang Allah timpakan kepada diri kita, maka balasannya Allah akan ridho kepada kita. Kemudian sebaliknya, wa man sakhita, dan barang siapa yang dia marah, tidak terima terhadap takdir yang menimpa dirinya, falahu as-sukhtu, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Hadis yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan seorang bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan kecintaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah faedah-faedah nas-nas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya fayustafadu min hadhihin nusus allati saqaha al-musannif fawaid katsirah, bahwasanya diambil faedah dari nas-nas yang dibawakan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fawaid, faedah yang sangat banyak. Yang pertama, bahwasanya seluruh masaib, seluruh musibah ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita ingatlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan yang menimpa diri kita pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan yakinlah bahwasanya manusia di dalam kehidupannya, ya, antara nikmat dan musibah silih berganti menimpa dirinya. Yang semua ini sudah Allah takdirkan dan hakikatnya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat adalah ujian, musibah adalah ujian, yang dengannya seseorang bisa meraup pahala dan juga dengannya dia bisa mendapatkan dosa. Ya, dia bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia berkufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka dosa yang dia akan dapatkan. Dan tatkala dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka dosa yang dia akan dapatkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah, minal imani, termasuk dari keimanan. Ya, bahwasanya ridho terhadap takdir Allah berupa musibah, minal imani, termasuk dari keimanan. Sebagaimana firman Allah, wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yakni yardha wa yasbir, yaitu orang yang ridho dan dia bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan orang yang sabar dengan keimanan. Kemudian yang ketiga, annal imana, bahwasanya keimanan itu memiliki sifat-sifat. Ya, bahwasanya keimanan itu memiliki sifat-sifat, memiliki ciri-ciri, di antaranya adalah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara cabang-cabang keimanan, di antara cabang-cabang atau sifat-sifat keimanan yang ada pada diri seseorang adalah dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Bahwasanya iman itu memiliki sekitar 73-an cabang. A'laha yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan adza gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu adalah cabang bagian dari keimanan. Sisanya ya kan ada sekitar 70-an cabang. Yang tertinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan jalan, kemudian malu bagian dari keimanan. Maka cabang-cabang yang lainnya di antaranya adalah apa? Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya ridho terhadap takdir Allah adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala yang tadi kita jelaskan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ya, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia bersabar, dia ridho terhadap takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kemudian yang kelima, diambil faedah dari hadis Abi Hurairah bahwasanya mencela nasab dan meratapi mayit adalah termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Yang ini termasuk dari sifat-sifat kekufuran. Ya, kufur, sebagaimana iman memiliki cabang-cabang, maka kufur juga memiliki cabang-cabang kekufuran. Dan di antara cabang-cabang kekufuran adalah apa? Meratapi mayit, meratap atas kematian seseorang. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, beliau mengatakan annahu laisa kullu man ittasafa bi syai'in min umuril jahiliyah yakunu kafiran al kufra al akbar. Tidak setiap orang yang dia disifati dengan perkara-perkara jahiliyah yakunu kafiran, menjadi kafir kufur akbar. Ya, tidak semua orang yang dia disifati tatkala melakukan suatu perbuatan min umuril jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, yakunu kafiran, disifati dengan kafir karena telah melakukan kufur akbar. Tidak semua disifati seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya kufur itu anwa'un. Ada macam-macamnya. Yang pertama adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Dan yang kedua adalah kufur asgar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian faedah yang ke-8 diambil dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya sokol juyub, merobek-robek kera baju, menampar-nampar pipi, kemudian menyeru dengan seruan jahiliyah ataupun yang semisalnya, yang menunjukkan ketidaksabaran dia terhadap takdir yang menimpa dirinya, annaha kabair. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa? Li'anna nabiyya, dikarena Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman fa'alaha, berlepas diri dari orang yang melakukannya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Yang mana para ulama memberikan definisi dosa besar di antaranya adalah jika pelakunya itu ya menyebabkan Rasul Allah dan Rasulnya berlepas diri. Apabila ada suatu perbuatan dosa, ya, kemudian Rasulullah mengatakan laisa minna man fa'ala kada wa kada, bukan termasuk dari golonganku orang yang melakukan ini dan itu, berarti menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar, termasuk dari al-kaba'ir. Kemudian faedah yang selanjutnya di dalam hadis Anas, bin Malik, Allah Subhanahu wa taala bersifat ridho dan marah. Ya, di antara sifat Allah ridho dan marah. Yang mana dua sifat ini adalah termasuk dari sifat Allah yang wajib kita tetapkan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Allah adalah ridho dan marah. Ar-ridho dan as-sukhtu, dan marah. Yang mana ini adalah dua sifat Allah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa karidul makhluk, yang bukan seperti ridonya makhluk, dan bukan seperti marahnya makhluk. Ya, sebagian orang mereka menolak sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala karena awalnya mereka itu adalah mengkiaskan, menyamakan marahnya manusia. Ya, marahnya manusia. Tatkala mereka menganggap kalau marahnya manusia kan bergeloraknya apa? Naiknya darah, ya. Naiknya darahnya dia emosi yang menunjukkan darahnya bergejolak. Ya, kalau kita tetapkan sifat marah bagi Allah, berarti Allah punya darah dong. Ya, sehingga akhirnya mereka tolak sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidaklah benar, bahwasanya Allah memiliki sifat marah, tapi marahnya Allah tidaklah sama dengan marahnya makhluk. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya dari hadis Anas yang pertama, bahwasanya di antara alamat kebaikan seorang mukmin adalah ya dia mendapatkan musibah yang menimpa dirinya, hartanya ataupun keluarganya. Jadi di antara alamat kebaikan seseorang adalah dia mendapatkan musibah yang menimpa dirinya, badannya, hartanya ataupun keluarganya. Dan alamat jeleknya seseorang ya tatkala dia ditahan, ya tidak mendapatkan suatu musibah, dosa yang dia lakukan tidak lekas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka ini adalah tanda dari jeleknya seseorang. Ya, jika Allah menghendaki kejelekan pada diri seseorang, maka Allah tidak memberikan musibah pada orang tersebut. Selesai sudah pembahasan kita masalah bab sabar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-36, bab yang sangat agung yang wajib sekali kita pelajari dan kita pahami, yaitu babu maja'a fir riya, yaitu bab tentang masalah riya yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.